Kemudian pada suatu saat lagi dia mengatakan, saya talak kamu. Maka berarti kartu yang kedua terpakai. Sisa kartu yang ketiga. Kemudian jika setelah dirujuk kembali, sang suami mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu. Maka berarti kartu yang ketiga terpakai. Kalau sudah tiga kartu terpakai, maka berarti disebut dengan talak bain kubro. Talak bain kubro. Talak bain kubro apa artinya? Wanita tersebut ditalak bain yang besar oleh suaminya. Dan suaminya tidak bisa merujuknya kembali sampai sang istri menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian sang istri ini ternyata cerai lagi, baru boleh dinikahi lagi oleh suaminya tadi, bekas suaminya tadi. Ini yang dimaksud dengan jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua. Ya, ai at-talqah ats-tsalitsah. Yaitu yakni talak yang ketiga. Ini tidak boleh seseorang mentalak lebih daripada tiga. Ini batasan terakhir. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Ai nikahan sahihan. Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Lihat di sini, suami yang pertama tadi tidak boleh merujuk istrinya yang sudah dia talak tiga kali sampai istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain. Ini berkenaan dengan rujuknya suami yang pertama. Tapi kalau kita membicarakan istrinya sendiri, pertama dia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain setelah talak ketiga, kecuali setelah masa iddah. Kecuali setelah masa iddah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi malam di Masjid Baitul Hikmah. Jadi ketika Allah berfirman, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Ini redaksinya kepada sang suami. Redaksinya kepada sang suami. Sang suami tidak boleh menikahi istrinya ini kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain. Lalu cerai, maka baru boleh dinikahi lagi. Adapun sang istri ini tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, ya, kecuali setelah masa iddah. Masa iddahnya adalah tiga kali haid. Paham ini, Pak? Ya. Jadi ayat ini berkaitan dengan sang suami. Anda wahai suami, kalau mentalak istri Anda tiga kali, maka tidak boleh istrinya ini dinikahi lagi, dirujuk lagi, kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Wa yata'uha لِأَنَّ النِّكَاحَ الشَّرْعِيَّ لَا يَكُونُ إِلَّا صَحِيحًا وَيَدْخُلُ فِيهِ الْعَقْدُ وَالْوَطْءُ وَهَذَا بِالْإِتِّفَاقِ. Yakni nikah yang sah dan menggaulinya, yaitu jimak dengannya. Maksudnya istri tadi menikah dengan laki-laki lain, dan nikahnya bukan hanya sekedar akad, tapi sampai bergaul. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hatta yadhuqa usailataha wa tadhuqa usailatahu, sampai sang laki-laki lain ini merasakan lezatnya berhubungan dengan istri ini, dan istri juga merasakan lezatnya berhubungan dengan si laki ini, laki yang kedua maksudnya. Ya. Nah, disinilah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan nikah tahlil namanya. Nikah pembuka. Ya. Nikah pembuka. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam naha nikah tahlil. Apa itu nikah tahlil? Yaitu seorang suami melarang seorang lelaki menikahi istri ini karena ingin agar terlepas dari hukum ini. Tahlil itu artinya memerdekakan, melepas diri. Seorang lelaki sengaja menikahi perempuan ini ingin agar terlepas dari hukum ini. Hukumnya apa tadi, Pak? Tidak boleh rujuk kembali dengan bekas suaminya kecuali setelah menikah. Lihat, hadisnya berbunyi, la hatta yadhuqul yadhuqal akharu min usailatiha ma dzaqal awwal. Tidak boleh sampai seorang lelaki ini yang lain meresap lezatnya, manisnya berhubungan dengan istri ini sebagaimana yang pertama sudah merasakan lezatnya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh, dilarang. Di zaman sekarang ada agen-agen. Nah, ikam nikahilah bekas biniku tuh. Tapi kada boleh serumah. Habis akad. Ya, habis akad ikam di rumahku. Biar istriku di sana. Berarti kan sudah pasti tidak tergauli. Ini haram hukumnya. Mendapat laknat dosa besar. Ya, ada agen-agen seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari, itu maksudnya. Yakni nikah yang sah menggaulinya, jima dengannya. Karena nikah syar'i pasti merupakan nikah yang sah yang meliputi akad dan berjima. Dan ini telah disepakati. Maksudnya perkara ini kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama akan hal ini. Bahwa wanita yang ditalak tiga oleh suaminya, maka tidak bisa menikah lagi dengan bekas suaminya tadi, kecuali sampai wanita ini menikah dengan laki-laki lain. Dan ini menunjukkan bagaimana Islam sangat menjaga pernikahan. Sangat menjaga ikatan yang kuat ini. Jangan sampai terjadi seperti ini. Kalau terjadi, maka berat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sekarang saya ingin berbicara tentang talak tiga tadi. Apakah yang dimaksud dengan talak tiga, sang suami mengatakan, saya talak kamu tiga kali. Maka ini tidak benar. Ini jatuhnya nanti talak satu. Pendapat yang lebih kuat, jatuhnya itu talak satu. Atau sang suami mengatakan, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Tiga kali. Bahkan ada suami mengatakan, saya talak kamu 1000 kali. Saking marahnya dia kepada istrinya. Maka ini tetap jatuhnya satu kali. Meskipun dia mengatakan saya talak kamu 1000 kali atau saya talak kamu 1000 kali. Jadi begini, ada orang mengatakan sebanyak 1000 kali saya talak kamu, saya talak 3 kali, 4 kali, 5 kali, tetap jatuhnya satu. Atau dia mengatakan saya talak 3 kamu. Baik dia mengucapkannya sebanyak 3 kali atau dia mengucapkan jumlah bilangan 3, tetap jatuhnya satu. Itu semua tujuannya menjaga pernikahan. Karena kalau talak satu masih ada kemungkinan rujuk, terutama di dalam masa iddah. Sang suami masih diperintahkan untuk mikir. Karena sebagaimana sudah kita sebutkan tadi malam di Baitul Hikmah, hikmah masa iddah adalah agar sang suami bisa introspeksi, berpikir, wah ini mungkin saya salah mengambil keputusan. 3 kali haid lumayan, 2 bulan setengahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, wa yushtaratu an yakuna nikahu tsani nikahun nikah ragbatin, fa in qasada bihi tahlilaha lil awal falaysa binikahin wa la yufidu tahlil. Artinya, namun apabila ia hanya bermaksud dengan nikah, saya ulangi, salah, dan ini telah disepakati dan menjadi suatu yang wajib bahwa nikah kedua itu adalah nikah atas dasar suka. Nah, ini yang kita katakan tadi. Perempuan yang bekas istri ini menikahi laki-laki lain karena memang suka, bukan karena main-main. Namun apabila hanya bermaksud dengan nikah itu untuk membuat suami pertama halal kembali, maka tidaklah dinamakan nikah. Nah, ini seperti yang sudah kita sebutkan, falaisa binikah wala yufidu tahlil, dan tidak bisa menjadi penghalal bagi suami pertama. Jadi kalau terjadi juga, Pak, misalkan sang istri menikah dengan laki-laki lain, tapi incaan menikahnya, modus incaan, maka tetap sang suami tidak halal bagi istri ini, bekas istrinya ini. Meskipun sudah terjadi pernikahan karena incaannya tadi. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wala yufidu wad'us sayyid. Artinya, maka tidaklah dinamakan nikah dan tidak bisa menjadi penghalal bagi suami pertama. Li'annahu laisa bizauj. Ya, dan tidak pula jimanya seorang tuan pemilik sahaya, karena itu bukan seorang suami. Nah, apa maksudnya? Kalau sang istri ini menikah dengan laki-laki lain tapi incaan, tidak boleh untuk menggaulinya. Nah, tidak boleh untuk menggaulinya karena dia bukan suaminya. Fa idza tazawwajaha tsani raghiban wa wata'aha ووطأها ثم فارقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول والزوجة أن يتراجعا. Apabila suami kedua menikahinya atas dasar suka, lalu dia berjimak dengannya, kemudian dia bercerai darinya, jadi karena memang mungkin ada sesuatu, sang istri lebih masih mencintai suami pertama, akhirnya cerai. Nikahnya nikah sah, bukan nikah main-main. Lalu bercerai sesudah menjimaknya dan telah habis masa iddahnya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu suami pertama dan istri, untuk kawin kembali. An yataraja'a ay yujaddida 'aqdan jadidan bainahuma. Artinya mereka berdua membuat akad baru antara mereka berdua. Ya. Ada nyaman juga dipakai orang. Iya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Tapi kadang-kadang sebuah emosi dapat dikalahkan dengan sebuah maslahat. Emosi kita tidak ingin bergaul dengan perempuan yang pernah kita cintai tapi sudah digauli oleh laki-laki lain. Emosi kita menginginkan itu. Tidak bisa kita menggauli perempuan ini, sudah dipakai oleh orang lain. Tetapi kadang maslahat mengalahkan emosi. Apa maslahatnya? Anaklah, keluarga besar lah, kemudian keadaan jiwa lah, dan macam-macam. Ini yang kadang-kadang para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, kadang orang salah dengan maslahat. Ya, misalkan sang perempuan sudah dicerai oleh suaminya, tapi gara-gara dia melihat maslahat, kasihan anak-anak, kasihan rumah, kasihan suami, maka dia kembali ingin memulai hubungan dengan suami pertama. Tapi ternyata suami pertama tidak berubah, melakukan kesalahan. Maka saya nasihatkan, hitung matang-matang maslahat tersebut. Benar enggak kalau saya melakukan lagi, maslahatnya akan tercapai? Maslahat itu artinya kebaikan, kepentingan yang baik. Tercapai enggak itu? Kalau tercapai, maka silakan. Saya pernah mendapati seorang suami berzina, seorang suami dikhianati oleh istrinya. Istrinya nyeleweng, berzina. Bahkan sampai berkali-kali, bahkan di dalam rumah, bahkan di semua sudut rumah. Alhamdulillah. Suaminya sedang di luar rumah, sedang berdagang, dia bawa laki-laki lain ke rumah suaminya. Di ruang tamu, di ranjang, di dapur, di macam-macam. Maka kita sebagai seorang laki-laki pada saat itu, emosi kita, gak mungkin ini saya rujuk. Tidak mungkin. Karena berkhianat. Dan perasaan itu akan selalu ada. Tapi subhanallah, ada manusia-manusia yang kadang-kadang lebih bijak dibandingkan orang bijak. Dia berpikir, pertama, memaafkan, besar pahala. Yang kedua, dia memikirkan anak-anaknya. Yang ketiga, dia melihat istrinya yang telah berkhianat ini mendapatkan hikmah, bertobat, sebenar-benar tobat. Maka kadang-kadang maslahat mengalahkan emosi. Akhirnya dimaafkan itu istri. 9 kali Pak berzina. Dimaafkan istrinya. Kalau saya pribadi berbicara sebagai laki, bukan saya berbicara sebagai pengajar, ustaz di sini, Pak. Tidak ada kata maaf. Harus mempunyai rasa cemburu. Bagaikan kita ditonjok, diinjak habis-habisan. Siapa? Siapa kamu? Keluar dari rumah saya. Dan rata-rata ketika saya mendapatkan permasalahan ini, ustadz-ustadz yang saya komunikasi dengannya, maka mengatakan, sudah cari yang lain, kesempatan itu. Menjauh dari kehidupan saya. Saya ingin wanita-wanita yang suci. Tetapi ada yang kadang-kadang orang awam biasa lebih sabar dibandingkan para pendakwa demi sebuah maslahat. Dan ini luar biasa. Semoga beliau yang seperti itu mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita berbicara itu tadi? Karena kalau sudah talak 3, tidak bisa dirujuk. Kecuali sang perempuan, sang istri harus menikah dengan lelaki lain. Dan nikahnya nikah yang sah. Kita lanjutkan. Mereka berdua membuat akad baru antara mereka berdua. Karena ayat ini menyandarkan rujuk kembali kepada keduanya. li'idhafatihi taraju'u ilayhima fadalla ala i'tibari taradhi. Maka hal itu menunjukkan akan disyaratkannya saling ridha. Apa maksudnya? Ketika sang istri tadi, dia tidak boleh kembali kepada suaminya kecuali dia harus menikah dengan lelaki lain, dan itu di atas saling ridha. Tidak boleh main-main, saling ridha. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Walakin yushtaratu taraju'u an yadhunna an yuqima hududallah bi an yaquma kullun minhuma bihaqqi sahibih. Akan tetapi dalam hal bersatu kembali, jadi kalau ingin kembali rujuk setelah sang istri cerai lagi, kembali rujuk, akan tetapi hal itu, dalam hal bersatu kembali itu disyariatkan keduanya memiliki perakiraan. Apa perakiraannya? Akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi kedua-duanya sudah harus introspeksi. Oh, penyebab cerai kita kemarin ini, bahwa kamu tidak melaksanakan hukum Allah, sang suami ataupun sang istri. Nah, kalau kedua-duanya mengira mereka bisa dapat mengerjakan hukum-hukum Allah, maka bahwa masing-masing dari mereka berdua harus menunaikan hak pasangannya. Nah, itu maksudnya menjalankan hukum-hukum Allah, menunaikan hak pasangannya. Ya, menunaikan hak pasangannya. Baik sang suami menunaikan kewajibannya, sang istri menunaikan kewajibannya. Kalau sudah bisa mengira kedua-duanya seperti itu, tidak mengapa rujuk, silakan. Ya, tidak mengapa rujuk dan dipersilakan rujuk. Kita lanjutkan. Wa dzalika idza nadima ala isratihim as-sabiqah al-mujibati lil firaq wa azama an yubaddilaha bi isratin hasanah. Fahuna la junaha alaihima fit taraju'. Yang demikian itu apabila mereka berdua menyesal dengan hubungan terdahulu mereka yang menyebabkan perpisahan, dan mereka bertekad kuat untuk merubahnya dengan hubungan yang lebih baik, maka dengan demikian tidak ada dosa bagi keduanya untuk bersatu kembali. Nah, ini catatan-catatan yang perlu diperhatikan apabila kalau seorang lelaki ingin kembali lagi merujuk istrinya yang sudah ditalak tiga. Ya, harus mengira dirinya bisa melakukan hubungan yang lebih baik daripada sebelumnya. Wa mafhumul ayatil karimah annahuma illam yadhunna an yuqima hududallah. Pemahaman terbalik ayat ini menunjukkan bahwa jika mereka berdua berpendapat tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, bi an ghalaba ala dhannihima annal halas sabiqah baqiyatun wal isyratu sayyiatu ghairu zailatin anna alaihima fi dhalika junahan li anna jami'al umur illam yakum fiha amrullah wa yasluk biha ta'atuh lam yahillal iqdamu alaiha. Artinya, pemahaman terbalik ayat ini menunjukkan bahwa jika mereka berdua berpendapat tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, yakni atas dasar sangkaan yang kuat bahwasanya kondisi mereka yang dahulu tetap akan terjadi. Kalau seandainya terjadi, pasti masih kembali. Si suami suka marah-marah, si istri suka teledor. Ini cocok nih. Ya, suami suka marah-marah, si istri suka teledor. Jar suaminya, mana kaos batis? Tahu tadi di mana kah? Nah, itu istri kalau sudah kayak itu, ya, paling tidak disukai suami. Tahu tadi kiapa kah? Di mana kah? Enggak, jangan tahu tadi di manakah, cari. Ya. Itu namanya melayani. Mana pulpen ku nang habang tuh? Apa tahu? Nah, itu. Kata-kata itu ya menyakitkan suami. Itu hati-hati, Bu. Ya. Menyakitkan suami. Dan sang suami harus tenggang rasa. Oh, kalau kada tahu berarti mungkin memang tidak tahu. Jangan langsung marah. Tetapi sang istri juga harus tenggang rasa juga. Kalau sang suami mencari barangnya, maka cari. Jangan bilang tidak tahu. Ini konsep, salah satu konsep harmonis berumah tangga. Saling tenggang rasa. Mana jaket yang semalam itu yang ada dakwah sunnahnya itu? Tahu di bawah lemari kalau ditanya. Ini sang suami sudahlah. Ya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Coba lihat. Wal isyratu sayyi'ah ghairu zailah. Lihat. Dan hubungan yang buruk antara mereka berdua tidak akan lenyap. Anna 'alaihima fi dzalika junahan. Sehingga mereka berdua mendapatkan dosa. Ya. Li'anna jami'al umur. Karena segala perkara illam yakum fiha amrullah, apabila tidak dijalankan padanya perintah Allah, wa yasluk biha ta'atu, dan ditempuh padanya ketaatan kepadanya, lam yahillal iqdamu 'alaiha, maka tidak halal mengerjakannya. Jadi kalau seandainya tidak ada niatan untuk taat kepada Allah, enggak boleh. Ya. Hanya cinta, modalnya cinta. Enggak bisa. Keluarga itu modal cinta itu enggak bisa. Ya. Modal kasih sayang, modal cinta. Itu dua, harus dua. Bukan hanya sekedar cinta. Apa bedanya cinta dengan kasih sayang, Pak? Bedanya yaitu kalau cinta itu hanya ingin menikmati. Menikmati syahwat, menikmati tubuh, menikmati hubungan badan, menikmati dilayani. Tapi kalau kasih sayang itu lebih condong kepada pengayoman, kasih sayang, ya, perhatian. Jadi hubungan suami istri bukan modal cinta saja, tapi cinta dan kasih sayang. Belum pernah dicurhati oleh seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini jauh mungkin di desa, bukan di Banjar. Beliau cerita, Ustaz, apa hukumnya suami itu hiperseks? Kok bisa, Bu? Maka sang ibu cerita, kami ini di kampung, kadang saya ke sawah. Di sawah otomatis kalau pulang kadang-kadang kotor baju dan semisalnya. Tapi sang suami dia tidak memperhatikan keadaan istrinya. Meskipun kaki tangan masih kotor, dia ingin dilayani. Dan kadang-kadang saya kebelet pipis. Sang suami mengatakan, tidak boleh pipis, layani saya dulu. Ini cuma cinta, enggak kasih saya. Ya. Sang suami kadang-kadang tidak faham kalau baju istri sudah rabit di mana-mana. Tapi sang suami paling paham kapan istri paling lezat untuk digauli. Ini cinta, tapi tidak kasih sayang. Paham maksud saya, Pak? Jadi nikah itu tidak hanya modal cinta, tapi juga modal kasih sayang. Agar terjadi keharmonisan. Wa fi hadza dalalatun ala annahu yanbaghi lil insan. Dan ayat ini merupakan dalil atas seseorang bila akan mengerjakan suatu perkara, idza arada an yadkhula fi amrin minal umur, bila akan mengerjakan suatu perkara khususan lil wilayat, khususnya masalah-masalah perwalian yang besar, as-sighar wal kibar maupun yang kecil, nawara fi nafsih, maka ia memandang dirinya. Fa in ra'a min nafsi quwwatan ala dhalik wa wathaqa biha aqdama wa illa ahjama. Artinya, maka ia hendaklah memperhatikan dirinya dahulu. Apabila ia memandang dirinya memiliki kemampuan untuk mengendalikan akan hal itu dan ia yakin akan hal itu, maka ia boleh melakukannya. Namun bila tidak, maka lebih baik ia menahan diri. Ihjama artinya menahan diri. Ya, lebih baik dia menahan dirinya. Ini perhatikan, Pak. Faqir qabla an ta'zima. Berpikirlah sebelum kamu berlaku, berbuat. Kita lanjutkan. Walamma bayyana ta'ala hadhil ahkam al-azimata qala wa tilka hududullah. Ketika Allah menjelaskan tentang hukum-hukum yang agung tersebut, Allah berfirman, itulah hukum-hukum Allah. Ay syara'i'uhu, maksudnya syariat-syariatnya. Allati haddadaha, yang telah ditetapkan. Wabayyanaha, dijelaskan. Wawaddahaha, dan diterangkan. Ya. Yubayyinuha liqaumin ya'lamun, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Li'annahum humul muntafi'una biha, karena merekalah orang-orang yang mengambil manfaat dengannya. Artinya hukum-hukum itulah, hukum-hukum itu diambil manfaat oleh orang-orang yang memang ingin kejelasan. Kalau tidak ingin kejelasan, gak akan bisa mengambil manfaatnya. An-nafi'una li'ghairihim, dan bahwa mereka lah yang karena mereka lah orang-orang yang mengambil manfaat dengannya, dan mereka bermanfaat bagi orang lain. Itu maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Allah jelaskan hukum-hukum tersebut bagi siapa yang ingin mengetahui. Ingin mengetahui hukumnya agar dia mengambil manfaatnya dan agar bermanfaat bagi orang lain. Di sini letaknya pentingnya dan utamanya ilmu. Orang berilmu itu manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Kemudian penulis mengatakan, wa fi hadza min fadilati ahli al-ilm. Makanya di sini ayat ini menunjukkan bahwa Allah mencintai ilmu hamba-hambanya, mala yakhfa, tentang hukum-hukum. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu, mala yakhfa, dan itu jelas. Li anna Allah ta'ala tubayyinuhu li hududih, artinya karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan penjelasan tentang hukum-hukumnya khasan bihim, khusus buat mereka. Wa annahumul maqsuduna fi bidzalik, dan bahwa merekalah yang dimaksudkan dengan hal tersebut. Jadi ayat ini untuk orang berilmu, karena Allah mengakhiri ayat ini liqaumin ya'lamun, untuk orang-orang yang mengetahui. Allah jelaskan ayat ini bagi para ulama agar bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Dan itu indahnya ilmu. Ya. Kemudian penulis mengatakan, wa fihi anna Allah ta'ala yuhibbu min ibadihi ma'rifata hududi ma anzalallahu ala rasulihi wattafaquha biha. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai ilmu hamba-hambanya tentang hukum-hukum yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan mendalaminya. Apa maksudnya? Ayat ini menunjukkan bahwa Allah suka orang-orang yang berilmu, yang dengan ilmu tersebut dia mempelajari hukum-hukum Allah, dan dengan hukum-hukum Allah tersebut dia bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hukum yang bisa kita ambil dari ayat ini tadi, hukum talak bain kubro. Makanya Al-Baqarah 230 itu kalau ringkas, kalau kita bisa ringkas adalah hukum talak bain kubro. Ayat yang menunjukkan hukum talak bain kubro itu surat Al-Baqarah ayat 230. Ayat yang menunjukkan hukum talak bain kubro ada pada surat Al-Baqarah ayat 230. Nah, itu kira-kira yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada pertanyaan, Pak? Silakan. Sebelum pertanyaan dari Mas siapa, Dimas ya? Ya, sebelum pertanyaan dari Mas Dimas, hadis yang ingin saya bacakan tadi tentang nikah tahlil itu hadis dari riwayat Imam Ahmad. La'anallahu al-muhallila wal muhallalalah. Allah melaknat al-muhallil. Muhallil itu laki-laki yang menikahi si perempuan ini, tapi incaan tadi. Wal muhallalalah, yaitu suami yang minta kepada si laki-laki ini untuk menikahi bekas istrinya, tapi incaan tadi. Dua-duanya dilaknat. Paham maksudnya, Pak? Jadi ada bekas suami, ada istri, ada suami kedua. Bekas suami ini namanya muhallalalah, yang minta kepada laki-laki ini untuk menjadi muhallil. Muhallil itu artinya penghalal antara istri dengan bekas suaminya. Maka dua-duanya ini dilaknat. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini tadi dikatakan jika apa, ada kasus istri serong, suami memaafkan, apakah suaminya tersebut tidak dayus, Ustaz? Tidak ada cemburu. Yang kedua, disebutkan juga nikah atas dasar cinta dan kasih sayang. Sebelumnya pernah saya dengar bahwa cinta itu tidak bisa dibagi gitu loh. Hanya walaupun kita ada dua atau tiga, cenderung ke salah satu gitu. Penjelasan itu seperti apa? Ya, bagus pertanyaannya. Yang pertama yaitu, apakah suami yang merujuk kembali istrinya yang cerai, istrinya yang berzina, itu disebut dayus? Maka jawabannya tidak, jika sang istri sudah bertaubat. Jika sang istri belum bertobat, maka dayus. Artinya dibiarkan istrinya zina, bergaul dengan orang lain, nanti malam baru kembali ke dia. Nah, ini enggak benar. Ini dayus. Dayus itu artinya lelaki yang tidak punya rasa cemburu, dan itu dosa besar. Ya. Kita katakan tidak jika sang istri sudah bertobat. Kemudian yang kedua pertanyaannya yaitu cinta dan kasih sayang. Pertanyaannya, saya pernah dengar bahwa cinta tidak bisa dibagi. Betul itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima la amlik." Ya Allah, ini bagianku yang aku sanggup untuk membaginya. Maka janganlah engkau cela aku, wahai Allah, pada sesuatu yang aku tidak sanggup untuk membaginya. Nah, maksud dari perkataan Rasulullah atau doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah, yaitu ini bagianku, ini pembagianku yang aku mencintai menggauli istri, ya seperti ini pembagiannya, dua hari, dua hari, dua hari. Ini yang aku sanggupi. Adapun rasa kasih sayang, nah aku enggak sanggup itu. Nah, jadi lebih yang tidak bisa dibagi itu rasa kasih sayangnya. Paham ya? Kasih sayang. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya, "Man ahabbunna?" Siapa yang engkau paling cintai? Cintai di sini maksudnya kasih sayang, yaitu Aisyah. Makanya beliau kalau lagi sakit, beliau bertanya, "Aku besok ke siapa?" Maksudnya siapa yang aku gilir besok? Maksudnya apa? Beliau menginginkan, menginginkan siapa? Aisyah. Artinya, sudahlah kalian yang memang besok gilirannya karena aku sakit, sudah ganti aja, ingin giliran Aisyah. Karena beliau lebih kasih kepada Aisyah. Jadi yang tidak bisa dibagi, Mas, itu kasih saya. Susah. Seorang suami menikah lagi, istri yang kedua, istri yang ketiga. Tapi ternyata ya, baut yang paling cocok istri pertama. Betul? Pahamlah Pak Haji Sardi. Baut yang paling cocok istri pertama. Susah, istri kedua mungkin terlalu kecil bautnya, istri ketiga mungkin terlalu besar bautnya. Maksud saya, kadang-kadang sang istri pertama itu lebih ngemong kepada istri yang kedua. Katanya sih, katanya ini. Saya juga mendapatkan kabar, katanya kalau istri pertama sudah mendapatkan saingannya, istri kedua, istri ketiga, istri pertama ini lebih cinta dan kasih sayang kepada suaminya. Jadi kalau baru satu, dia tidak punya saingan. Jadi seadanya ada. Tapi kalau sudah ada saingan, oh harus lebih. Maka coba. Tapi seperti yang dikatakan Ustadz saya, Ustadz Muhammad Arifin Badri, yang cukup piring satu, ya cukup lah. Ya, setiap pagi satu bungkus nasi kuning cukup, daripada bertambah ketupat kandangan, ah dua porsi. Nah, ini Bapak Ibu, wallahu a'lam, gitu ya Mas. Nah, ada yang lain? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Ustadz, ini tentang perceraian Ustadz. Ya kasusnya itu Ustadz ya, karena memang suami sudah sering menyakiti dengan berbuat maksiat, berselingkuh dan macam-macam. Akhirnya istri tadi kan minta hulu. Cuman suami ini gak mau melepas sampai kapanpun gitu. Kecuali istri itu mau mencarikan dia istri yang lebih baik daripada dia. Lalu disuruh tanda tangan karena kan suaminya itu juga pegawai negeri gitu. Jadi bagaimana ini Ustaz, mohon solusinya gitu. Karena istri minta hulu gitu karena tetapi suami itu enggak mau melepaskan kecuali istri tersebut mencarikan dulu istri yang lain dan harus tanda tangan persetujuan bahwa dia menikah lagi gitu. Baru dia mau melepaskan istrinya gitu. Jadi mohon buka aja boy. Ya, Mbak Ogah dari rumah Sidin. Dan jangan mau mengikuti syarat suami. Ini namanya suami pendzalim. Ya. Sang istri gini, Pak. Gini, Bu. Seorang yang membantu di rumah. Orang rumah namanya. Ya, pembantu rumah tangga. Itu akan betah tinggal di sebuah rumah bersama majikannya, bersama tuannya, kalau seandainya tidak ada apa-apa dengan tuannya. Artinya hubungan tuannya baik kepada si pembantu ini. Nah, begitu pula sang istri ketika minta cerai dari suaminya. Salah satu indikasinya adalah sang suami yang melakukan kesalahan. Mungkin memang ada indikasi-indikasi yang lain. Misalkan sang istri terlelek laki-laki lain. Itu indikasi lain. Tapi ada indikasi terbesar, yaitu kapan sang istri minta cerai kepada suaminya. Ketika sang suami mempunyai kekurangan, keburukan akhlak atau agama atau ibadah. Ah, maka sang istri minta cerai kepada suaminya. Berarti kesalahan ada pada siapa? Suami pada saat ini. Lalu kesalahan ada pada suami, kemudian suami tidak mau menceraikan istrinya kecuali dengan syarat yang lain. Ini namanya menzalimi dan di atas kezaliman. Anda sudah membuat zalim kepada istri Anda, kemudian ingin menceraikan istri tapi minta dicarikan istri yang tidak, yang lebih baik daripada istri sekarang. Maka ini tidak tahu diri namanya. Ya, hah? Cangkah. Cangkah benar. Yang penting lain pian kalau kasih pula. Ya. Ininya kayak Syifullah ini model-model suami idaman. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Sesangar-sangar Sidin paling lembut lawan istrinya. Baik. Nah, seperti itu. Jadi makanya saya katakan buka aja dari rumahnya. Ya. Minta cerai. Adukan ke pengadilan, saya minta cerai kepada sang suami. Sebabnya apa? Sebabnya KDRT, tidak sholat, berzina, minum khamar, berjudi, atau yang semisalnya. Syarat dia harus menjadikan istri yang cari seorang. Itu urusan Anda, apa hubungannya dengan saya? Nah, seperti itu. Ya. Dan kemudian saya pesan kepada wanita muslimah, ini banyak yang mendengar di luar, bahwa jangan mau digombali laki-laki kalau sudah melakukan kesalahan. Harus benar-benar taubat. Ya, jangan taubat hanya taubat sambal. Taubat kemudian kembali lagi, jangan. Kalau dia pernah melakukan keburukan baik dalam agama, akhlak, ibadah, maka dia harus benar-benar bertaubat baru mau seorang istri dirujuk kembali. Kalau tidak, jangan mau. Karena akan terjadi lagi. Dan kasihan Anda sebagai seorang perempuan. Dan di sini para ikhwah sekalian lihat hadis Rasul. Makanya redaksinya kan kepada para lelaki. Istausu bin nisa khairan. Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Saya sudah sebutkan tadi malam di Baitul Hikmah. Redaksi ini kepada laki-laki menunjukkan bahwa satu, lelaki yang harus lebih ngayom perempuan. Perempuan mungkin sedikit merajuk, ya, sedikit-sedikit merajuk, maka lelaki yang harus lebih dewasa. Ada pelajaran menarik juga dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang suami tidak boleh dia semena-mena dengan istrinya. Ya, hati-hati, karena ini hak seorang perempuan yang tidak boleh semena-mena. Pak, istri itu bagaikan awanun indakum. Istri itu bagaikan tawanan dia di antara kalian. Mau kita apakan dia nurut? Ya. Mau kita apakan dia akan setuju? Maka kasihani mereka. Jangan semena-mena. Wallahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.